Dan istiazah ini termasuk ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala memerintahkan dengan ia al-istiazah ini kepada hambanya. Yakni istiazah itu termasuk ibadah yang Allah perintahkan hambanya untuk melakukan istiazah ini kepada Allah. Nah, ya, jadi pendek kata istiazah termasuk ibadah karena buktinya Allah menyuruh kepada hambanya untuk menjalankan istiazah ini kepada Allah. Karena di antara makna ibadah itu adalah satu perkara, ketika itu perkara ini Allah memerintah, Allah menyuruh untuk menjalankan perkara tersebut, maka ketika itu diketahui kalau perkara tersebut adalah ibadah. Kalau di satu ibadah bisa diketahui manakala itu ada perintah dari Allah. Kama qala ta'ala, hal ini sebagaimana yang Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nadzun fasta'in billah innahu huwas samiul alim. Dan tatkala ada satu gangguan yang mengganggu kepada kamu dari syaitan, maka hendaknya kamu beristiazah kepada Allah, yakni meminta perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Nah, di antaranya mendengar seruannya orang yang meminta perlindungan, dan juga Allah mengetahui amalan orang yang meminta perlindungan kepada Allah. Nah, ini di antara dalil manfaatnya, soalnya kalau al-istiazah termasuk ibadah. Buktinya Allah memerintahkan kepada kita semuanya, kalau seseorang merasa dirinya kena gangguan setan atau setan mengganggu dirinya, maka hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah supaya dijaga oleh Allah Ta'ala dari gangguan syaitan. Nah, kemudian wa'an saudari kafil Qur'ani kafirun, dan yang semisal seperti ayat tadi yang menjelaskan bahwa isti'adah itu termasuk ibadah. Nah, ayat yang semisal seperti tadi di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Faqaulihi, seperti firman Allah Ta'ala, Qul a'udzu bi rabbil falaq, katakanlah wahai Nabi Allah, aku meminta perlindungan kepada Rabb-nya Al-Falaq, yaitu Allah Ta'ala. Wa qul a'udzu bi rabbin nas, katakanlah wahai Nabi Allah, aku meminta perlindungan bi rabbin nas, kepada Rabb-nya manusia. Nah, ini di antara dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan kalau al-istiazah itu termasuk ibadah yang Allah perintahkan manusia untuk melakukan istiazah ini hanya kepada Allah. Pamakana ibadah lillahi fasarruhu lillahi syirkun fil ibadah. Manakala istiazah ini dinilai sebagai ibadah yang harus ditunaikan kepada Allah, berarti ketika istiazah ini ditujukan kepada selain Allah, maka itu merupakan kesyirikan di dalam perkara ibadah. Nah, jadi tadi terangkat Ustaz Rahman beberapa nas yang menunjukkan istiazah itu adalah ibadah. Nah, ketika tidak jelas istiadah itu sebagai ibadah, maka berarti ketika istiadah ini ditujukan kepada selain Allah Ta'ala, itu merupakan kesyirikan. Hanya kesyirikan di dalam perkara-perkara ibadah. Maka faman sarafa shay'an min hadhihi al-ibadati li ghairi Allahi ja'alahu syarika lillah fi ibadatih. Maka barang siapa yang mengarahkan sedikit saja dari ibadah-ibadah ini kepada selain Allah, berarti dia telah menjadikan selain Allah itu sebagai sekutu, Tuhan tandingan bagi Allah di dalam peribadatan orang tersebut. Nah, jadi ketika orang meminta perlindungan kepada selain Allah Ta'ala, maka dia mau tidak mau otomatis dengan tindakannya itu berarti dia telah mendudukkan selain Allah Ta'ala setara dengan Allah, atau dia telah mendudukkan selain Allah Ta'ala sebagai Tuhan tandingan bagi bagi Allah. Nah, ya ini apa jelas sekali sisi kesirikannya. Ya. Wanaja'ar-rabba fi ilahiyatihi, dan juga dengan tindakan dia itu teranggap dia ini telah mencabut Allah dalam perkara keberhaan Allah Ta'ala mendapatkan peribadatan dari makhluknya. Dia telah mencabut sifat uluhiyah yang ada pada Allah Ta'ala. Sekalipun mungkin dia anggap, oh saya tidak bermaksud untuk mencabut sifat uluhiyahnya Allah Ta'ala, saya tidak bermaksud untuk apa menyamakan selain Allah dengan Allah Ta'ala, tapi otomatis dengan amalan dia seperti itu, maka dia telah menyamakan selain Allah, disamakan dengan Allah, dia telah mencabut sifat uluhiyah yang ada pada Allah Ta'ala, dia cabut, dia peruntukkan kepada selain Allah Ta'ala. Nah, seperti itu. Kama anna man sholla lillahi, sebagaimana kata Abdurrahman, orang yang, jadi permisalannya, orang yang beristiadah kepada selain Allah Ta'ala itu, sebagaimana keadaannya itu, orang yang sholat lillah, sholat lillahi, tapi juga dia sholat ditujukan untuk selain Allah. Maka dengan amalan dia itu, yakunu ajiza lillah, maka jadilah dia menjadi seorang yang menghamba kepada selain Allah. Nah, dia sholat kepada Allah, tapi juga sholat kepada selain Allah Ta'ala. Nah, maka ketika dia mengamalkan seperti itu, jadilah dia di samping sebagai hambanya Allah, juga otomatis dia menjadi hamba bagi selain. Maka demikianlah keadaan orang yang beristiadah kepada Allah Ta'ala seperti ini. Ketika dia di suatu saat menghadapi bahaya atau ingin tertolaknya suatu kemudaratan yang menimpa dirinya, kemudian dia beristiadah kepada Allah, maka otomatis dengan tindakan dia seperti itu, dia menjadi abidan li ghairillah, menjadi hamba bagi selain Allah Ta'ala. Ia dihukumi sebagai seorang yang musyrik menyekutukan Allah. Walau farqa, tidak ada perbedaan antara dua keadaan orang tadi itu. Nah, sama saya di takriruhu khariban insya Allah Ta'ala, sebagaimana akan datang penetapannya, pemastiannya dalam jangka yang dekat insya Allah Ta'ala. Nah, kemudian qawlu, ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang membawakan firman Allah Ta'ala sebagai dalil dalam bab ini, yakni qawlu qawlu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, dalam surat Al-Jin ya. Ayat yang ke 72. Nah, wa annau kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada rijal, jadi para lelaki dari kalangan manusia yang mereka itu ya'udzuuna meminta perlindungan kepada para lelaki dari kalangan jin. Pada tubuh rohaka, maka para lelaki dari kalangan jin menambah kepada lelaki dari kalangan manusia tersebut rohaka. Di antara maknanya, menambah dosa. Artinya, dengan amalan manusia yang menyembah atau meminta perlindungan kepada jin itu, jin semakin menambah dosa kepada orang yang meminta perlindungan kepadanya. Nah, ini kita ambil pelajaran dari ayat ini bahwasanya ada apa laki-laki dari kalangan jin. Jadi memang jin itu ada laki-laki juga ada perempuannya. Lalu Allah contohkan ini yang dalam model model kesyirikan atau model amalan yang Allah haramkan. Ini adanya orang-orang yang mereka itu meminta perlindungan kepada jin. Dan dengan sebab dia meminta perlindungan kepada jin, maka jin semakin memberikan tambahan dosa kepada orang tersebut. Kita lihat jelas di Quratul Uyun, disebutkan dalam kitab Quratul Uyun, qala Abu Ja'far bin Jarir rahimahullah ta'ala bersaksi hadir ayat. Berkata Al-Imam Abu Ja'far yaitu Ibn Jarir, semoga Allah merahmati beliau di dalam tafsir beliau terhadap ayat ini. Adin Nabi radhiyallahu anhu dari Nabas, semoga Allah merahmati beliau, kata Ibn Nabas, kana rijalun minal insi yabitu ahaduhum bilwadi kejadian ini ya. Bahasanya dahulu ada lelaki dari kalangan manusia, salah seorang di antara lelaki tersebut, dia ini nyabi itu bermalam di wadi. Apa wadi? Di lembah. Di jangan jahiliyah. Supaya pun, kemudian seorang manusia ini, dia berkata, ketika bermalam di satu lembah tersebut, a'udzu bi azizi hadzal wadi. Dia mengatakan, saya berlindung, saya meminta perlindungan kepada al-aziz yang perkasa, apa pihak yang perkasanya di wadi ini. Apa? Kata kita, oh, saya minta perlindungan kepada yang bau reksa di wadi ini. Pada kemudian di kaisman, akhirnya yang bau reksa ini semakin memberikan tambahan kepada orang tersebut, memberikan tambahan dosa. Nah, itu. Nah, ini jelas Iman Ibilah. Penjelasan dari Mabat, ternyata memang di antara model kesirikan seperti itu, yakni di zaman jahiliyah ada seseorang yang dia ini bermalam di satu lembah yang disitu diyakini sebagai lembah yang mungkin angker, lembah yang mungkin berbahaya. Nah, kemudian dalam rangka supaya dirinya itu selamat dari yang menghuni lembah itu, akhirnya dia beristiazah kepada yang menghuni lembah tersebut dengan mengucap a'udzu bi azizi hadzal wadi. Saya minta perlindungan kepada yang perkasanya di wadi. Saya minta perlindungan kepada yang bau reksa di wadi dengan harapan supaya tidak diganggu. Nah, dengan tindakan seperti itu akhirnya Dan yang dia minta itu malah semakin menambah dosa kepada orang tersebut. Nah, gitu. Pada itu merokok semakin menambah menambah dosa. Nah, cuma sekarang Allah mustahil. Jadi, coba dari lihat imakas ini, sekarang coba kita lihat bagaimana kenyataan yang terjadi pada umumnya manusia di zaman ini, di masyarakat kita. Nah, mereka meminta pelindungan dengan model yang seperti ini. Nah, apakah dengan dikemas dengan nama macam-macam apa dalam rangka apa warung samudera apa dalam rangka ya ini tiap suro membuat selamatan di tempat yang dikeramatkan ya seperti ini hakikatnya. Atau dalam rangka bersih desa. Nah, Al-Muhim pokoknya bentuknya seperti ini. Ya ini mereka itu melakukan dalam rangka apa? Meminta pelindungan dari gangguan pihak yang dia khawatirkan ini. Oh karena di pohon ini diyakini ada penghuninya. Oh biar kita selamat dari gangguannya. Oh kita meminta pelindungan kepadanya. Dalam bentuk membuat selamatan. Membuat persatia. Itu hasil. Subhatnya yang mana? Kenapa subhatnya yang terjadi? Nah, yang masuk ke telinga saya. Alasannya apa? Alasannya biar mereka para setan itu tidak mengganggu, maka kita kasih makan. Jadi dengan alasan dikasih makan, harapannya dengan dikasih makan itu, makanya buah kembang, makanya buah kemenyan, kalau mau terserah apa menurut ucapan dukun, dengan ngasih makan itu biar tidak enggak. Padahal itu nyata yang terjadi merupakan diawali dari mulai ada unsur apa, pasti takut kepada Tuhan Allah Ta'ala, itu sudah mengandung syirik. Nah, ditambah lagi karena takut kepada Allah Ta'ala, akhirnya muncul pikiran, oh nanti dia akan bisa mendatangkan balak kepada kita. Akhirnya beristiadat, meminta perlindungan kepada pihak yang dikhawatirkannya itu. Nah, ditambah lagi, wujud permintaan perlindungannya dengan memberikan persajian-persajian tertentu. Entah dalam bentuk apa nanti ngasih kemenyan, ngasih kembang telon, ngasih kenduren di situ, umpeng, segala macamnya. Semuanya merupakan kesyirikan. Dan merupakan kesyirikan. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang menyebutkan hal ini. Ada model orang yang mereka ini, ya apa, ya'uduna bijan minal jin. Ada manusia yang mereka ini meminta perlindungan kepada jin, dan pada duhun roh apa tim semakin menambah takut kepada orang yang meminta tersebut. Ayat yang 6. Tadi kita sampaikan ini. Oh, 7. Oh, apa nih ya? Salah ngomong itu, tadi juga enak ini. Iya. Apa? Nah, ya. Ya, nah, kemudian diterangkan berikutnya makalah Pak Tuhun sebagian ulama yang lain yang menjelaskan pada dalam insu wal jinnu bil isti'adatihim bil jinni biistiadatin biazidi biazidihim jara'atan alaihim wazaduhum bidzalika isman. Ya, dapat ini orang Islam. Atau ayatin fadza dal insa wal jinnu fil isti'adzati bil jinni fi isti'adzatihim bi hadzihi qira'ata alaihim wa ta'tuhu dzalika asma ya. Maka menambahlah ini pada dal insa, maka menambahlah kepada manusia yang meminta perlindungan kepada diriku, menambahlah kepada manusia ini dan jin dengan beristiazahnya manusia kepada jin tersebut, yakni istiazah kepada azisnya, azisnya jin yang perkasanya dari jin itu, yang bawa itu, maka semakin menambah jaro atau nalihin. Jadi semakin malah tambah berani kepada manusia. Wadga suhum didalika isman. Dan jin itu semakin menambah kepada manusia itu dosa. Nah, ya ini maksudnya, sebaikan ulama yang menafsirkan, dengan sebab adanya manusia yang meminta perlindungan kepada jin, maka jin semakin tambah berani kepada manusia. Nah, dan semakin menambahkan kepada manusia ini dosa yang lainnya. Jadi bukannya apa jinnya biasa-biasa saja, tidak, tapi ketika tahu jin ada orang yang meminta kepada dirinya, memohon perlindungan kepada dirinya, maka jin semakin tambah berani kepada manusia tersebut. Karena merasa posisinya di atas dan manusia ini di bawah. Nah, dan begitu. Yang sebenarnya kan sama-sama makhluknya kan. Waqala Mujahid, berkata Mujahid, fadzaka kufar tubyanan, maka semakin menambah orang kufar itu, dan itu tubyanan, semakin menambah apa keberaniannya, melampaui batasnya. Jadi fadzaka kufar tubyanan, maksudnya dengan amalan manusia yang meminta perlindungan kepada jin tersebut, ini semakin menambah makhluk-makhluk yang kafir itu, ya jin-jin yang kafir itu semakin malah berani tughyanan, semakin melampaui batas kepada manusia. Artinya bukannya kemudian dengan manusia itu meminta kepada jin lalu dia tidak mengganggu, tidak, malah justru jadi ini tahu, ini ada manusia semakin kok dia malah menghamba kepada saya, malah jadi semakin berani kepada orang tersebut, malah jadi semakin melampaui batas kepada orang tersebut, malah semakin menakut-nakuti, semakin mengganggu. Nah, seperti itu. Nah, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqala Zaid, berkata Ibnu Zaid, wajadahum al-jin khaufan. Nah, maka jin menambah kepada manusia ini rasa takut. Jadi semakin dibikin takut. Semakin orang itu senang melakukan permohonan keselamatan atau yang lainnya, semakin manusia ini beristiazah kepada jin, maka jin semakin berani kepada manusia, jin semakin menakut-nakuti, jin semakin sikap melampaui batas kepada manusia. Tidak sebagaimana ditangka oleh manusia. Ditangkanya yang sudah dikasih makan, manusianya diam, tidak mengganggu. Tidak. Justru dia semakin berani kepada orang tersebut atau manusia tersebut. Nanti. Dan memang jin melihat ada peluang. Memang ini lah. Secara sahih, jin melihat ada peluang. Oh, orang itu telah menyembah kepada saya. Oh, ini kesempatan bagi saya untuk bisa mempengaruhi dia, untuk saya bisa menakut-nakuti dia, untuk saya bisa mengganggunya. Tapi sebaliknya, kalau jin tahu, oh ini ada orang kok tidak mau menyembah kepada saya, bahkan menghinakan saya, dia adalah orang yang apa berlindung kepada Allah, maka dia tidak mendapati kemampuan untuk menakut-nakuti, tidak mendapati peluang untuk berani kepada orang tersebut. Ya, nah, maka jangan membalik. Ya, jangan malah takut kepada syaitan, itu malah berani. Tapi sebenarnya keberanian kita karena kita bertawakal kepada Allah. Karena kita bersandar kepada Allah, karena kita berdoa kepada Allah. Bukan semata-mata keberanian pribadi kita tidak. Nah, dan jangan takut kepada syaitan. Karena semakin takut kepada syaitan, syaitan semakin menakut-nakuti. Nah, semakin mengganggu, semakin wantal, berbagai macam cara untuk dibikin manusia ini semakin takut kepada dirinya, jadi kepada setan tersebut. Ini semacam contoh kayak misalnya barangkali yang terjadi pada manusia, contohnya kayak manusia, saya dikasih tahu, oh tempat itu angker, akhirnya orang pakai ketakutan. Setelah diisukan tempat itu angker, orang akhirnya ketakutan, mungkin tahu, oh ini orang pada takut sama saya ini. Nanti kalau ada orang yang takut sama saya tak menjelma, jadi gendurwo, jadi badan pasu, jadi kosongan, biar semakin nama takut. Nah begini, saya iya. Apalagi tahu loh orang ini karena saking takutnya, akhirnya setiap lewat tempat ini, tempat saya ini, dia ngasih isyarat kepada saya. Wah, sudah kesempatan ini. Saya semakin menyakit, apa menakut-nakutinya. Allah. Ya, jangan takut kepada mereka. Mereka adalah makhluk biasa. Ya. Falakafum wakafuni untum uilin. Kalian jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah Ta'ala. Kalau kalian benar-benar ngaku sebagai orang yang mukmin, aku takut kepada Allah. Dan yakinilah bahwasanya mereka itu tidak bisa mendatangkan mudarat kepada manusia kecuali satu kemudaratan yang terpotakkan. Kalau terjadi. Nah, sedangkan di sisi lain, Allah telah menetapkan ketika seorang itu telah beriman kepada Allah Ta'ala, telah bertawakal kepada Allah Ta'ala, telah beriman kepada Allah Ta'ala, justru di saat itu Allah memberikan perlindungan. Yang mereka tidak punya kesempatan untuk bisa menjerumuskan orang beriman tersebut. Allah sedang pernah saya tambahkan iman juga. Ya ini, apa yang Alhamdulillah Allah menyelamatkan saya, apa yang saya alami sendiri, tempat saya ada kumpul samping rumah di sawah gitu, gak jauh. Sejak zaman dahulu gak ada orang berani motong kayu warawari dan kembang sepatu, tapi itu tertinggi besar. Kebetulan itu di sawah orang tua saya. Tak potong satu persatu, karena saking gedenya juga, tak potong dua orang satu. Ya harapan saya mudah-mudahan kurang terketuk lah. Artinya, ya harapan dalam hati saya, yang orang terketuk mau bertanya kepada saya, kok bisa begitu, kok berani, maksudnya nanti peluang untuk saya dakwain. Ya kalau saya mendakwah salah ya lain, begitu kan. Cuma sekedar, ya hampir saya selamat, tapi tujuannya saya inginkan sekedar saya dengar, oh, kalau itu tanya sepi katanya, masih baca sudah, nggak sampai tingkat saya tanya begini-begitu sudah, Allah mudah-mudahan. Pada saya tidak punya apa-apa. Walaupun saya tidak punya apa-apa. Ketika awal mau mengkaji kitab ini, yang terdahulu pengalaman luar biasa. Dan ketika kita sampai ini, ada seorang ikhwan kita, itu namanya Jil. Dia ini memiliki sekian banyak jin yang banyak sekali. Jin-jin harimau dari Sumatera, jadi dari ketahui semua cek masalah dirinya, kemudian dia bertobat. Akhirnya suatu saat, dia ini dirupiah, ini dibacakan Al-Quran untuk mengusir jinnya ini, sampai pada tingkat tokoh jinnya itu, kan sebelum itu banyak jin-jin yang bertobat masuk Islam setelah dirupiah, kemudian muncul, lalu diajak dialog, akhirnya diajak masuk Islam. Tapi setelah kepanasan dahulu, akhirnya merasa kalah, dan jemaah Islam mau terus begitu, ada yang lari terus, akhirnya sampai puncaknya pada pokoknya. Ya ini ngakunya, itu adalah tingkatnya panglima empat, dari panglima apa, para macan-macan di Sumatera. Jadi pendekar itu lah, Pak. Ada kan tujuh pendekar harimau. Nah, itu rupanya, saya juga baru paham ya dulu, sekedar cerita di TV ya, rupanya itu memang bukan sekedar pura, karena di kalangan mereka itu ada seperti itu gitu loh. Jadi ada tujuh pendekar harimau. Nah, dan itu panglima yang keempat nih, itu dirupiah, Allah, dan sampai pergerakan itu. Saya tahu sendiri bagaimana gerakan hasil ini yang badannya dipakai jasadnya oleh si panglima empat ini. Bahkan tutup parah sekali kita. Terakhir sampai ini mau masuk Islam. Sampai mudah. Berdetak masih meninggal. Jadi apa sekali ketika ini. Setelah itu, akhirnya, rupanya para pendekar harimau ini, yang cincin harimau marah sekali. Karena di antara tokohnya mati. Itu dikirim tiga utusan. Ini kita tahunya kan setelah itu kan hidupnya punya cerita jinnya masuk Islam itu kan gitu ya. Jadi diutus tiga utusan yang semua latihan ini di hutan Sumatera sana, utus untuk menyerang kita yang ketika itu di pondok ini kelas. Tuh amun tahu langsung apa kayak gini, nggak ada hujan, nggak ada apa mendung, ya suasana kayak gini. Tiba-tiba sekitar jam 5 atau jam 4 itu kejadian. Betul belum ada bilang. Lalu sampai mati, kita kaget, ada apa ya? Yang saat itu kan lagi merupiah si ini, si Ikhwan hasil ini. Iya, kaget, gimana gitu. Terus di samping masjid itu ada ini, jembatan dari tol itu pecah gitu. Pecah. Dari tol ini itu pecah. Akhirnya, hari berikutnya dirupiah, kemudian jin yang masuk Islam itu cerita, nah, kemarin itu ada tiga utusan harimau dari Sumatera menyerang kepada kalian, perhatikan jin kalian itu. Kemudian pas mereka ini menyerang, kemudian Allah mengirim petir untuk menghajar kepada mereka ini, mati mereka ini. Saya lupa yang mati itu dua atau satu. Seingat saya, yang mati itu satu, dan yang dua lain. Nah, itu di Tuhan ini. Saya nggak bisa, betul. Nah, jadi terjadi seperti ini. Artinya apa? Di saat kita memang tidak punya kuasa apa-apa. Artinya boleh, cuma fisik antum gede keker. Wah, mungkin itu nggak bisa gitu ya. Nah, jadi ketika antum kalau selamat dari jin, karena antum itu dilindungi oleh Allah. Jadi jangan khawatir. Ketika akhir jantung benar, ketika kamu sudah memperbaiki iman, ketika kamu sudah tidak menyekutukan Allah, ketika kamu sudah tidak memuja-muja para setan, kamu bertawakal kepada Allah, kamu istiadah kepada Allah, Allah akan melindungi kamu. Itu sudah pasti sudah. Itu bagaimana pernah saya alami. Nah, bahkan antum, antum tahu, setelah kejadian itu betul-betul kami merasakan penyerangan ini. Saya ini merasakan setelah sebelum kejadian tadi itu ya, ini setelah panglima empatnya itu mati, terus malam kan gitu kan. Itu suasana bagi saya yang wah agak aneh. Rasanya gimana ya kok? Ya, bukannya takut, ya, tapi gimana kok? Rasanya itu nggak plong yang angen-angen, gimana gitu rasanya itu? Karena bahkan ada lain yang katakan begini. Baiklah, ini jangan-jangan sama Sultan sudah. Akhirnya saya di masjid, kemudian baca Al-Quran, sampai nyambut ke video sudah. tapi selamat alhamdulillah. Setelah itu betulnya lupa dengar teman, itu juga ada yang pernah disebutkan di antara teman itu ada yang berdarah keluar darah. Jadi rupanya serius memang. Di malam itu, tiga utusan ini memang betul menyerang kepada kita. Dan alhamdulillah Allah menyelamatkan semua. Nah, seperti itu. Nah, kali ini contoh. Alhamdulillah, jadi saya membuktikan kebenaran yang disebutkan di dalam kitab ini. Nah, seperti itu. Maka kamu jangan ragu-ragu. Ini benar. Nah, ini benar yang disebutkan oleh saya. Ini benar. Saya sudah membuktikan sendiri. Pegangi yang diterangkan di dalam kitab ini. Nah, bisa terbukti. Ya, jadi kalau diterangkan di sini tentang masalah istiadah, memang seperti itu. Nah, justru ketika orang itu beristiadah kepada syaitan, nanti syaitan semakin menakut-nakuti orang itu. Kan kembali orang mukmin yang kokoh imannya, maka syaitan tidak berani. Atau tahu ketika dirukyah itu ya, dirukyah itu si hasil ini yang apa dapatnya dipakai oleh harimau, jin harimau ini, itu mau melihat kepada yang merukyah saja enggak berani duduk. Betul, tinggal sini. Jadi, meraung-meraung kayak mau mundur itu, enggak berani. Ketika mau mendekat, itu terlempar ke belakang. Mau mendekat lagi, semakin terlempar lagi. Jadi saya, penyanyi harimau itu, terlempar lagi. Saya lihat sendiri. Nah, aku bisa tanya teman-teman saya juga ketika kejadian dia bilang, tahu semuanya. Kejadian seperti itu. Jadi, kita juga heran. Loh, kok bisa begitu ya? Jadi, sama seperti itu. Jadi mau dekat yang kepada Nur yang maunya kan mau nyakar atau gimana itu nggak bisa. Bahkan ketika itu kan kita di pinggir masjid gitu kan, yang jinnya muter mata ini, mau gini itu nggak nyampe gitu. Ya kita gerak itu nggak nyampe. Bahkan ada cerita di antara jin itu, ada cerita setelah masuk kan, kok masjid kami itu ada tembok yang tinggi sekali sih, kami nggak bisa masuk ini. Padahal tahu mesti dikonsi bolong lagi. Kenapa ada tembok tinggi, katanya nggak bisa masuk katanya. Tuhan, ini masuk seperti iman. Nah, jadi ketika keluaran itu, biar iman yang benar itu dijaga oleh Allah. Makanya jangan takut berasa itu. Berani mati. Tapi berani di atas iman. Nah, tapi kalau orang cuma takut kepada setan, itu peluang setan untuk malah menyesatkannya. Kita maklum sementara itu kita sampaikan dan tolong diusahakan kalau nggak ada kekuatan saya tanya lebih di awal jadi bisa buat dapat pakaian lebih banyak demikian pohon soal hal yang pohon lemaskan kita dan sebagainya.